Mitra bisnis, beberapa waktu lalu kita semua dihebohkan dengan pemberitaan dari media Australia mengenai dokumen WikiLeaks yang menyebutkan Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan. WikiLeaks juga mengatakan SBY secara pribadi telah campur tangan untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi demi melindungi tokoh-tokoh politik korup, serta secara diam-diam memerintahkan Badan Intelijen Negara agar memata-matai rival politiknya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR, Tantowi Yahya. Mas Tantowi, apa komentar Anda? Ya, tidak banyak yang bisa kita lakukan karena informasi itu adalah informasi dari perwakilan pemerintah Amerika di Indonesia. Dalam hal ini, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Ya, tugas mereka adalah menyampaikan informasi apa saja, apalagi yang terkait dengan isu-isu politik, ya, pergantian pimpinan, pergantian kepala negara, dan seterusnya. Dan informasi yang diberikan itu dari informasi yang benar, setengah benar, sampai dengan informasi yang sampah. Nah, karena informasi itu sendiri adalah informasi tertutup, artinya antara perwakilan pemerintah Amerika dengan pusat di Washington, ya bagaimana kita bisa intervensi? Istilahnya suka-suka mereka untuk memberikan berita apa saja. Nah, menjadi persoalan ketika informasi tersebut kemudian bocor. Ya kan, akhirnya menyebar seperti sekarang ini. Nah, jadi yang paling benar itu adalah kita meminta klarifikasi dari orang yang menyebarkan berita tersebut kalau kita ingin menindaklanjuti. Maksudnya media Australia, Mas? Bukan media, media kan hanya mengutip. Ya dalam hal ini ya pemerintah Amerika. Ya kan begitu, dan upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah sudah memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk mengklarifikasi berita-berita yang bocor tersebut. Nah, sampai sekarang ini pemerintah Amerika Serikat ya sepertinya sedang mendalami persoalan tersebut. Artinya setelah dipanggil oleh Menlu, belum ada pernyataan dari pemerintah Amerika gitu terkait dengan berita-berita tersebut. Dan menurut saya ya yang paling valid untuk mengklarifikasi itu ya adalah sumber dari berita itu sendiri. Mungkinkah sumber berita tersebut dimintakan klarifikasinya? Tidak dirahasiakan, itu kan jelas dari petugas Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta, kan jelas. Ya pemberian informasi itu kan jelas dong, dari siapa informasi itu didapat, ya kan? Orang Washington juga ingin tahu dari pejabat yang mana, kan gitu. Sebenarnya itu normatif-normatif saja kalau menurut saya. Termasuk perwakilan kita di luar negeri gitu ya, kan bisa memberikan laporan apa saja dari negara di mana dia berada. Dari yang sifatnya gosip, isu, sampai berita-berita yang mengandung kebenaran. Ya sah-sah saja dong orang ingin melaporkan apapun kan. Permasalahan sekarang itu adalah ketika informasi tersebut itu bocor dan diketahui oleh masyarakat luas. Jadi yang punya masalah ini menurut saya itu adalah pemerintah Amerika sendiri. Kenapa sistem informasi mereka kok bisa gampang dihack oleh orang-orang seperti Julian tersebut? Ya, kemudian kenapa hanya Kedutaan Besar Amerika saja gitu? Kenapa tidak ada negara-negara lain ya kan gitu? Tentu ada satu desain besar gitu loh di balik peristiwa ini. Kalau saya melihatnya itu lebih seperti itu. Demikian Tantowi Yahya, saya Kiki Wijaya.